membaca yang sama dari tulisan saya sendiri. Anak-anak itu berkata kepada Anas, Anas, berkata kepada Anas, itu yang sering Anas, dia adalah manusia yang akan terjadi besar dan berkata kepada Anas, dari dan di situ bukan Anas tetapi Unas, apa Nasun, Nasun ya, Nasun itu manusia. Maka ada manusia yang di zaman Rasulullah SAW, ini sahabat-sahabat Rasul yang berkata kepada Rasul kemudian mengatakan dia ini ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairana wa sayyidina wa ibn sayyidina. Dan itu dibantah oleh Rasulullah SAW, ya, dan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang mengatakannya bukan Anas, tetapi manusia yang ada di zaman Rasul, yaitu sahabat-sahabat Rasul, afwan, ya. Dan inilah agama adalah nasihat dan dzikr ulama dalam kafirah di atas nasud jama, ya, ya, ya, bisa juga unasud. Berbeda. Nas jamak ya dulu ala kafir. Nasun kali. Nasun jamak ya dulu ala kafir. Ala kuliah yang jelas di situ bacanya salah. Yang tentunya jangan sampai kita kalau ada kesalahan dibiarkan dan jazakallah khair dan kita perbaiki ya. Memang harus diperbaiki. Dan semoga Allah menjadikan kita semua dalam kebaikan dan jazakallah khairan katsiran. Bisa dipahami enggak ya? Ya, nah, baik. Assalamualaikum. Baik. Hai Anarja. Masyaallah, assalam. Jazakallah khair. Ya Husain, jazakallah khair. Dan berarti kan urusannya ada kesalahan dalam bacaan untuk anak ya. Nanti masuk sampai apa bisa masuk salah, masuk salah kan jangan masalah. Ya, itu kebaikan kita semua. Kalau Unas masih mending. Kalau salah Anas itu nah itu yang iya. Salah apa? Semoga Allah ngampuni Anas. Bisa kelak. Alhamdulillah. Antum dengar tadi apa? Unas. Anas. Itu salah. Salah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak. Mertuanya. Oh, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Iya. Berapa tahun? Sudah berapa tahun, Pak? 60 lebih ya. Ya, semoga istiqomah. Awak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan. Wih, kayak Firza. Assalamualaikum. Ya, apa? Mobil. Mobil.